kembali di satu jam lebih dekat bersama Mama Dede. Mama, selama Mama mengasuh acara Curhat ya, Mah ya. Hmm. Kan lebih banyak jamaahnya wanita ya, Mah ya? Bukan lebih banyak jamaahnya wanita. Memang kita sengaja khusus wanita. Bapak-bapak banyak sekali yang pengen diajak. Cuman karena acara ini terlalu banyak, saat ini lebih daripada 2.000 majlis talim yang daftar tunggu. Wow, banyak sekali. Ya, 2.000 daftar tunggu. Dan 2.000 majlis talim yang daftar tunggu. Jadi rata-rata yang masuk tuh 1,5 tahun sampai 2 tahun baru kita panggil. Masya Allah, sampai ngantri begitu, Mama. Ya. Nah, dari semua pertanyaan, karena ini lebih banyak ibu-ibu dan memang untuk ibu-ibu gitu, apa lebih banyak mengenai urusan keluarga atau suami selingkuh atau poligami atau apa, Mama? Memang yang paling banyak itu tentang keluarga. Tapi saya sengaja saya buka seluruh permasalahan hidup. Karena dalam hidup ini selalu bermasalah. Jadi dari masalah A sampai Z saya buka pertanyaan. Jadi tidak terbatas hanya masalah keluarga. Banyak ibu-ibu yang khawatir mengenai poligami atau tidak, Ibu Mama? Saya rasa yang suka di poligami juga ada. Karena kata mereka beban pekerjaan mereka ringan. Yang aturan cucian tadinya 7 jadi 4. Gitu. Yang aturan nyuguhin suaminya makan itu 7 hari jadi cuma 4 hari gitu, Di. Tapi ada juga yang ibu-ibu yang sangat takut dengan itu, termasuk manakah Anda? Saya nanti aja ngobrolnya di luar. Tahu malam ya. Jadi variatif banget. Variatif sekali. Tapi kalau partner ada ini nggak, Mah, protes-protes misalnya dari luar mengenai partner Mama kan komedian ya? Ya, sangat banyak. Banyak. Protesnya kenapa mereka? Sangat tanya? Banyak. Mereka bilang acara agama kok dia di sisi ini acara agama bagus. Tapi kenapa di sisi yang lain dia jadi komedian? Tapi kalau Mama ambil begini, dia memang aslinya komedian, cuman oleh... siap! Tiga sebelum ya budak, ayo! Lagi diomongin datang. Datang deh, sama Nawi ya? Ayah, oh, iya. Pemirsa, ternyata ini anak saya yang paling susah diatur kalau Mbak Wena Polos. Ternyata hadir saat ini, saya sudah lama gak ketemu sama dia, sebulan. Sebulan ya, karena mau baru balik dari haji. Baru kemarin. Baru kemarin. Haji. Paling susah diatur ya, Mbak? Kamai. Iya, udah ketemu Kak Umay. Iya. Nggak tahu, Mama, kalau Abda mau kesini. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Mama nggak ngundang-ngundang mau kesini. Gaya. Mama, tapi dari protes-protes yang tadi, gimana Mama ngelihatnya? Kan Abda memang di sinetron yang itu kan dengan perempuan-perempuan seksi-seksi gitu, Mama. Lah itu, saya sebagai orang tua punya kewajiban mengarahkan anak saya yang satu ini, biar dia berpikir bahwa kita ini ada di bidang agama, tolong berpikir ke situ, perbaiki sedikit demi sedikit, saya yakin dia sudah ngerti tentang agama. Agama sekarang mudah-mudahan ada perubahan. Kita doakan hadirin. Oke, oke Mama. Kalau susah diatur pernah dimarahin Mama dong? Oh, bukan pernah, sering. Emang sebagai orang tua punya kewajiban meluruskan anaknya. Jadi saya bengkok kewajiban. Sekarang gitu. Emang bengkok tadi Padang, bengkok gitu loh. Pernah dimarahin Abdel waktu sering. Itu? Kenapa? Sering. Jadi karena saya memang suka bercanda ya, kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya memang nggak, tidak layak. Tidak layak dibercandai. Apa contohnya? Misalnya, ketika saya menerangkan ayat, maunya saya dia diam. Dia ngoceh yang nyemelin, dia diam, dia ngapain kalau orang tua ngomong? Saya gituin, kan wajar. On air. Nggak masalah on air, memang itu kewajiban. Sebagai kita yang ngerti agama, agama jangan dipakai main. Dia pakai bercanda, saya marahin. Tapi sekarang ngerti, alhamdulillah, sudah banyak perubahan gitu nih. Apalagi pernah dimarahin, Abdel? Kalau off air lebih sering ya, kalau yang off air. Apa? Terutama apa gitu yang jadi terutama perhatian Mama? Terutama misalnya ada, kan Mama penggemarnya banyak, terus saya memang suka iseng, kalau kan suka ada yang, maaf-maaf ya, BB gitu. BB? Bau badan? Bau badan? Iya. Jadi kalau ada orang yang, saya ini, Mama itu orang mau minta foto, kan Mama jadi terpaksa dekat. Rangkul, rangkul, rangkul. Karena acara kita subuh, dan itu dari luar.